ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan kajian adab-adab persaudaraan dan nikmatnya persaudaraan, perlu diingat kita ini kan hidup sekali toh, enggak hidup dua kali. Kalau kita itu hidup sekali, tentunya kita semuanya pengennya berbuat baik antara satu dengan yang lainnya. Jalinlah ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, senang juga karena Allah. Maka dengannya bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Tapi kalau kita di dunia ini hidup sekali ini hanya untuk mencari musuh, untuk selalu ramai dengan saudaranya dikarenakan urusan-urusan pribadi atau karena urusan-urusan duniawiyah, maka alangkah ruginya kita. Oleh karena itu, tentang adab-adab ini penting sekali kita perhatikan. Maka dengan adab, mudah-mudahan persaudaraan itu terikat langgeng sampai akhirnya nanti. Kalau kita tidak mengetahui adab-adabnya, maka kita hanya bersaudara, bersahabat, bukan diikat dengan kita bila wasunnatu rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu mukadimah sedikit dan perlu dipahami insyaallah. Kita masuk halaman 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhuka basharun la yaslamu min aibin. Akhuka, saudara kamu itu basyarun, manusia, bukan malaikat, bukan nabi, manusia biasa. Yang namanya manusia biasa sifatnya la yaslamu min aibin, gak akan selamat dari cacat dan kekurangan, ya kan? Yang namanya sifatnya manusia ya ini la yaslam min aibin, gak akan selamat dari kekurangan, wa naqsin wa uyub dan seterusnya. Karena manusia itu la yaslamu min aibin, apa yang harus kita lakukan? Wa idza ra'aitahu zallatan, apabila engkau melihatnya, apabila engkau melihat dia itu salah, apabila engkau melihatnya dia dalam posisi engkau tidak senangi, maka fa'inhu, bantulah dia. Jangan langsung dipukulin, Pak. Ya, kasihan dia langsung dipukulin. Wis jatuh, wis salah, antum pukulin. Apa yang harus kita lakukan? Fa'inhu, bantulah dia. Ayyusliha nafsahu, untuk memperbaiki dirinya. Karena posisinya apa? Posisinya dia lagi salah, lagi tergelincir. Setelah itu wastur zallatahu, dan tutupilah kesalahan-kesalahannya dia tadi. Hal ini pernah ada suatu kisah seorang sahabat yang mulia, dia adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat beliau itu mau pulang ke negeri Syam, ke tempat beliaunya, di tengah jalan melihat seorang pemuda yang dipukulin oleh masyarakat. Faqala lahu Abu Darda bertanya kepada mereka, malakum bihi, ada apa kalian dengan seorang pemuda ini? Faqalu, sarafu mencuri. Faqala Abu Darda radhiyallahu ta'ala dengan nasihat ucapan yang bagus sekali, masyaallah. Gimana pendapat kamu? Andai kata salah satu di antara kalian naik ke gunung, di situ banyak jurang yang terjal, apa yang kamu katakan kepada si salah satu di antara kalian tadi? Hati-hatilah wahai saudaraku, kan? Pasti akan dinasihati begitu, hati-hatilah kamu. Nah, ini orang sudah jatuh ke jurang, sudah mencurigakan, sudah jatuh ke jurang. Ini belum jatuh, kamu nasihati, ya kan? Apalagi orang yang sudah masuk ke dalam jurang, boh, iyo dinasehatin. Oh, jokoh langsung dipukulin begini loh. Itu masya Allah, faedah bagus sekali di sini. Kalau begitu, kalau kita melihat saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saudara kita di dalam apapun bentuk yang ada pada mereka, kalau dia punya salah, bahwa ditegur, dinasehati. Dia posisinya butuh nasihat karena dia salah. Bantulah dia untuk memperbaikinya. Oh, jangan lawan dan atau malah bunuh dia, kepalanya, menggal kepalanya, matilah dia, kasihan. Ini enggak beradab sebenarnya. Siapa sih manusia enggak pernah salah sih? Kita langsung gitu ya? Enggak. Kalau itu terjadi kepada saudara kamu, apakah kamu juga tidak terjadi kesalahan? Apakah kamu juga tidak pernah salah? Kamu juga manusia biasa, sama. Kalau manusia ini saling ta'awun, tolong menolong di dalam memperbaiki dan membantu kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, aman, saling tahu. Jadi tahu orang dengan duit aja, enggak. Tahu dengan nasihat. Dia posisi salah, butuh dinasihati. Nah, akhi saudaraku, ikhwanuka basyar, saudara kamu itu manusia. Yasduru minhum ma yasduru minal basyar, akan muncul dari mereka apa-apa yang muncul dari manusia biasa. Fa idza sadarat min ahadihim zallatun, apabila muncul dari salah satu dari mereka suatu kesalahan, terketergelinciran, au hafatun, sama aja tergenggiran. Fatakruhu li alizalati awtil kalabati. Jangan kamu biarkan dia dalam posisi dia salah. Jangan engkau biarkan dia dalam posisi dia itu salah. Jangan dibiarkan itu. Jangan bilang, ya kamu salah-salah, neraka-neraka lah, saya tak surga dewe lah. Enggak begitu. Ya enak dewe lah, ini kalau kamu itu mau surga. Gitu kan? Nah. Bal'ainhu ala yasluha nafsah. Bahkan bantulah dia untuk memperbaiki dirinya. Dia butuh bantuan ini. Kemudian dijelaskan lagi, fa ayyu akhin laka la yahu wa ayyu jawadin la yahu. Mana sih dari kita yang tidak pernah salah? Mana sih seorang dermawan apapun yang tidak pernah pelit? Siapa sih yang jago karate, jago mukul, pukulannya tidak pernah meleset? Pasti akan meleset walaupun dia jago pukul. Walaupun dia orang yang dermawan. Apakah selalu dia dermawan? Enggak kan? Terkadang agak pelit, agak iman dengan duitnya. Enggak selalu memberikan uang terus. Enggak akan selalu. Pasti itu. Ada masa, ada waktu yang dia agak berat mengeluarkan hartanya. Begitu pula manusia. Di saat dia itu salah, bantu. Nasihati dia. Dekati dia, nasihati dia. Ini enggak. Belum ada nasihat, ya, takdirnya sudah keluar. Ya gimana mau dia, namanya manusia. Siapa sih yang enggak salah? Ustaz siapa sih yang enggak salah? Apalagi kita-kita orang-orang bodoh ya. Apalagi kita-kita orang-orang bodoh. Siapa yang enggak salah? Pasti yang enggak salah. Manusia. Nah, mafhum? Ayolah. Lidzalika, oleh karena itu. Qala Sa'id ibnu Musayyab. Berkata Sa'id ibnu Musayyab rahimahullahu taala. Perhatikan ya, Sa'id ibn Musayyab, imamun kabir. Di beberapa terjemah beliau di Syiar Al-Mubala, beliau mengatakan begini. Beliau itu suatu ketika beliau itu menangis. Menangis. Para murid-muridnya bertanya, "Malaka ya Imam, ada apa engkau wahai Imam?" Faqala rahimahullah, "Zadi qalilun." Bekalku sedikit. Sedangkan perjalananku menuju ke akhirat itu masih panjang. Inilah yang menyebabkan aku menangis. Coba diingat ini dan dipikirkan, Pak. Kita itu menuju ke akhirat itu masih jauh. Membutuhkan bekal yang banyak sekali. Sedangkan bekal kita berupa kebaikan, pahala itu sedikit. Kita berpikir lagi, Pak. Kita kenal ngaji salaf itu kurang tahun. Dari masa sebelum kita mengenal ngaji dulu, Pak, itu dosanya sakniro. Ya kan? Setelah mengenal ngaji, apakah kita gak punya dosa? Pasti punya dosa, kan? Coba mikir, dosanya kita itu Allah, kita yakin itu diampuni oleh Allah. Kan belum yakin kita diampuni oleh Allah, kan? Kalau kita melihat bahwasanya kondisi kita itu kondisi orang yang banyak dosa dan banyak kekurangan, Enak. Begitu juga saudara-saudara kita juga semisal yang demikian. Bekal kita menuju ke akhirat itu bekal apa? Apa yang kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Coba kita berpikir. Maka dengan kita memikirkan kondisi kita yang kayak ini akan mempermudah kita memaafkan saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita di saat dia salah. Maka dengan ini kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Pak, ada dua sayang. Sayang pertama adalah syahadatul minnah. Sayang yang kedua adalah syahadatu aibin nafsi wal amal. Anak akan bahas yang kedua. Kita harus menyaksikan dan meyakini dan mengakui betapa kurangnya diri kita dan amalan kita. Maka dengan sayap satu ini akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok sombong. Ojo kok angkuh. Ojo kok pede awan dheweku amalannya seberapa. Maka inilah pintu kesombongan dalam diri kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan qala ba'du salaf. Ada seseorang berbuat kebaikan masuk neraka. Ada seseorang berbuat dosa masuk surga. Loh kok iso, Pak? Nah, di saat dia berbuat kebaikan dia sombong. Kebaikan yang dia lakukan itu mengangkat dia ujuk dan sombong. Dengan sebab inilah menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu syahadatu aibin nafsi wal amal. Kita harus mengakui diri kita itu banyak kekurangan. Amalan kita itu banyak catatan kekurangan. Dari pintu ini Pak, kita akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ojo kok sombong lah. Ojo kok sombong. Terus saudara kita, oh kita gebuk gini-gini. Loh, apa awakmu, apakah kamu itu juga orang yang bersih toh? Loh, kamu juga enggak bersih, banyak salahnya juga toh. Dengan kita menyaksikan yang semisal ini, maka kamu ya kulli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pintu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik ini pintu daripada banyak ketaatan. Tapi membuat kita itu sombong dan ujub. Membuat kita sombong dan ujub. Masya Allah. Mohon diperhatikan dan butuh direnungi. Kita tidak pernah merenungi ini, Pak. Sahih. Kita tidak pernah merenungi. Ya kita sholat, kita apa. Ya kakak kita itu Masya Allah orang top. Semuanya salah, gitu kan. Kita itu amalan kita sempurna. Jiwa kita itu sempurna. Padahal keliru. Justru setan memasukkan kita ke neraka lewat ini, Pak. Lewat ujub, lewat sombong, dan seterusnya. Tapi kalau kita syahadatu aibin nafsi wal amali, mengakui betapa diri kita itu banyak kekurangannya dan amalan kita itu banyak sadar kekurangannya, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah memaafkan saudara kita. Nah, itu yang harus dipahami. Lila oleh karena ini, qala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, laisa min syarifin wala alimi wala di fadlin illa bihi aibun. Kata beliau, laisa min syarifin, tidak ada dari orang yang mulia wala alimi dan tidak ada dari orang yang memiliki ilmu wala di fadlin dan tidak ada dari orang yang memiliki keutamaan illah wa fihi aibun, kecuali di dalamnya ada kekurangan dan ada cacat. Pak, beliau Pak seorang imam ngomong-ngono, Pak. Tidak ada wala orang alim, wala orang yang memiliki keutamaan, wala siapapun orangnya, pasti dia punya cacat dan kekurangan. Kita lihat walakin, akan tetapi minan nas, sebagian manusia, man la yambahi an tudkarumuhu, sebagian manusia tidak selayaknya disebut dan disiarkan dan disebarkan cacat-cacatnya. itu sebagian manusia ada yang tidak layak, Pak. Orang berbuat salah disebutkan kesalahannya, ada yang berbuat salah langsung disebarkan kesalahannya, ada yang tidak layak. Kapan itu melihat kata beliau, barangkali fadluhu akthar min naqsi. Barang siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya. Barang siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka wahaba nafsuhu li fadli. Kekurangan itu akan terpendeli karena kebaikan-kebaikannya. Ini Pak, yang harus dipahami. Masuk pada santri. Guru itu Pak ya, guru. Guru itu Masya Allah, wis menghabiskan waktunya siang malam memikirkan kita. Pengurus-pengurusnya wis siang malam ngurusin kita. Semuanya ngurusin kita Pak. Di saat guru Pak sedikit aja salahnya, kesalahan guru ini disebarkan. Taruhlah kesalahan sedikit lah, mungkin agak marah atau mukul ataulah, namanya manusia kan Pak ya. Itu langsung disiarkan, disebutkan di internet, di apa ya Allah. Ya Allah, ini loh maksud kesalahan sedikit diri saja, kebaikan yang dia berikan kepada kita itu sirna hilang semuanya gara-gara semisal ini. Mana kebaikannya Pak? Mana kebaikannya? Maka di dalam kaidah ini kebaikannya itu menambah kekurangan yang ada pada dia. Kebaikannya itu menambah apa yang ada pada dia. Karena manusia enggak sempurna. Manusia enggak sempurna. Maka kekurangan tadi terkalahkan dengan kebaikan yang dia miliki. Sekarang enggak Pak, sekarang pokoknya salah, bahkan dicari salahnya Pak, dicari salahnya. Nah, kalau sudah ketemu salahnya, diapain Pak? Sekiranya nih Pak, di internet, ini, dia gak sadar dirinya itu juga punya kesalahan. Dia gak sadar dirinya itu juga punya kesalahan. Apakah orang-orang yang memasukkan di internet kesalahan saudara-saudara, dia juga gak punya kesalahan? Siapa dia tidak punya kesalahan Pak? Manusia biasa. Nah kalau kita itu mencari kesalahan masing-masing, itu tidak jadi Pak. Mana? Oh, kita itu tempatnya salah, punya kesalahan. Kalau masing-masing punya salah, langsung disebutkan, disebutkan langsung diteror yang lainnya. Itu siapa yang tidak punya salah? Itu siapa? Apa yang meneror? Wah, apakah dia tidak punya salah? Yo, salah. Yo, banyak salahnya. Jadi gimana Pak? Nasihatilah. Nasihati. Nah, begitu pula pernyataan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Siapa yang tahu ceritanya Abu Mubarak? Siapa yang tahu ceritanya Abu Mubarak? Belum tahu? Ceritanya bagus Pak. Abdullah Mubarak, bapaknya namanya Mubarak. Mubarak itu adalah seorang budak. Awalnya seorang budak. Beliau kerja di suatu kerajaan. Nah, diambil oleh sang raja. Sang raja membeli kebun. Kebun itu luas sekali kebunnya. Mubarak disuruh kerja dan menunggui kebun yang telah dibeli oleh sang raja tadi. Sang raja ini punya anak perempuan. Yang anak perempuan itu Pak diminta ya mau dinikahi sama orang atau yang lain. Baik itu anak raja itu enggak diterima Pak, enggak dikasihkan. Masya Allah, sebalik ini, suatu saat sang raja ini ingin lihat kebunnya. Ingin lihat kebunnya. Setelah lihat kebunnya, dia bilang sama Mubarak, mana saya mau cicipin itu kebunnya. apa buahnya? Didatangkan Pak satu kecut. Marah-marah sama raja. Kok kamu kasih saya yang kecut? Di mana lagi? Sampai tiga kali didatangkan yang kecut. Kemudian kata sang raja, Mubarak sini. Apakah kamu enggak pernah mencicipi ini buah-buahan sehingga kamu memberikan kepadaku yang kecut? Wahai sang raja, jenengan kan nyuruh saya jaga, bukan nyicipi. Jenengan kan nyuruh saya jaga, bukan nyicipi. Baru jempol ini Mubarak. Kalau kita jadi pegawai ini mantap ya. Jadi pegawai Masya Allah, enggak boleh korupsi waktu. Waktu ini jam 7, jam 7 mulai jam 8, pulang jam 5, jam 5 enggak boleh korupsi lah. Tapi kan jatah itu. Makanya kata usul al-mashhur la yusaghar. Kalau kita sudah masuk dalam satu yayasan atau satu kantor, waktu kita itu dibeli Pak. Kaidah usul al-mashhur la yusaghar. Wong sing disibukkan enggak boleh disibukkan lagi. Berarti dia sudah terbeli. Hatta nelpon untuk keluarga Pak Ibu, hati-hati kalau sudah digaji orang Pak. Nelpon untuk keluarga loh Pak. Keluar untuk keluarga itu hati-hati loh. Iki namanya barang haram. Ini perinciannya ada di sebuah adat yang rencananya anak mau nulis. Ada pegawai di suatu kantor. Tuh iki berbahaya loh Pak. Engkau ada namanya loh. Barang haram ini saling kita digaji. Waktu kita itu terbeli dari jam 7 sampai jam berapa? Itu udah terbeli Pak. Enggak, bukan untuk keluarga. Murni kita itu diambil waktu kita, dibeli waktu kita. Nah, kalau kita bersosai kiwai, oh, barang yang kita makan ini barang apa, Pak? Kita kasih ke anak kita, keluarga kita. Makanya hati-hati. Masya Allah mana ini, Pak? Ya? Setelah itu begini kata sang raja. Wahai Mubarak, gimana menurut pendapat kamu? Sifat laki-laki yang mana yang pantas untuk kita cari sebagai menantu? Ya, kata Mubarak, tinggal jenengan mau cari yang mana? Cari berduit, cari yang berpangkat, atau cari yang agama? Kata dia, menurut kamu kayak gimana? Menurut saya, cari yang beragama. Yang beramanah itu yang harus kamu pilih. Enggak, jangan lihat kedudukannya, jangan lihat wajah yang ganteng atau enggak ganteng. Itu nomor biro Pak ya, yang penting agama. Nah, setelah itu kata sang raja, "Dah, kalau begitu kamu jadi menantu saya." Loh, Pak, anak sang raja Pak, ayu nih power dalam sejarah Pak. Ayu nih, ayu sekali. Makanya banyak orang tertarik tapi ditolak. Jadi Mubarak, sang raja, ini beneran apa atau pelecehan apa piye? Mosok awan dhewe jadi apa? Jadi budak sing koyo ini kok bisa menikahi putri jenengan itu? Ini mustahil. Enggak ada yang mustahil. Dibawa Mubarak ke apa namanya? Ke singgasana yang ada Pak ya. Kemudian sang raja datang ke istrinya. Aku sudah mendapatkan calon suami untuk anakku. Wow, mantap sudah habis. Semua sip sudah. Jadi istri ini, alhamdulillah, ternyata dapat lain. Terus siapa katanya? Ini Mubarak ini. Kaget dia. Terus saya istri, Pak. Lalu tadi, gini. Gila ada pendapat. Istilah yang menurut ini anaknya sang raja cantik. Lalu baru hitam dan yang lainnya. Ini gimana ini? Masya Allah, begitu Pak ceritanya. Si, tandal. Aku tak ngomong dulu kepada sang anak. Mau enggak? Maka kata sang ibu, dia bilang, apapun keputusan ibu dan bapak itu terbaik untuk saya. Masya Allah, putri sudah ini dia mantap ya. Gak jelas wajah ibu, budak ibu, ireng ibu, hitam atau gak dia. Kalau itu memang terbaik bagi saya, itu pilihannya bapak dan ibu yang bapak memiliki saya baik agamanya dan amanah. Sebenarnya saya tak terima. Diterima Pak, Masya Allah. Menikahlah beliau dan dapatlah anak yang namanya Abdullah Mubarak, seorang imam. Maka kalau saya buka buku, beberapa buku pendidikan anak, termasuk kesalahan yang pertama di saat suami itu menikah, cari yang cantik, itu salah. Loh, salah pak. Kesalahan pertama itu sudah, cari istri dalam semua itu pak, itu kesalahan pertama. Loh, kenapa salah? Kesalahan yang pertama diletakkan di nomor cici pak, diletakkan di nomor yang pertama. Kesalahan yang pertama bagi seorang suami yang menikah, dalam semua itu untuk anak salah. Kenapa pak? Karena anak itu bibit dari mani orang baik atau jahat. Nah kalau sang istri itu adalah meoleh ayunet kok gak punya agama, mani yang keluar dari itu mani yang apa? Bagaimana kita bisa apa? Bisa apa? Menanam biji yang gak baik tumbuh apa? Tumbuh yang baik, yo. Enggak mungkin pak, kecuali takdir lain yo, yo nggak tahu takdir kan pak. Setara kan nggak mungkin. Jagung yang kita tanam di mana di ladang itu jagung welek itu mana bisa tumbuh baik? Nggak mungkin pak, kecuali takdir Allah nggak tahu pak ya. Nah, takdir nggak tahu, jangan ngomong takdir takdir ya, semuanya bisa pak. Lah jadi bagaimana kita ingin anak ini kok nakal ini gimana? Kok enggak soleh? Gimana wong bibitnya sudah jelek? Bibitnya lo jelek pak. Kalau bibit itu jelek gimana mau tumbuh dengan baik? Gak mungkin kan? Nah itu lho pak. Jadi barakallahu fikum, itu poin yang harus diperhatikan. Itulah Abu Al-Mubarak rahimahullah. Maka carilah, pertama kali yang kita cari sebagai istri kita adalah baik agamanya. Baik agamanya, ini akan membibitkan bibit yang baik. Nah, setelah itu mau terserah pak, bawa ayu, bawa gus, urusannya, urusan luar, urusan sampaian lah itulah. Nah, kata Abu Umar radhiyallahu ta'ala, wa idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawi lam tuzkar masawi. Apabila kebaikan seorang laki-laki itu mengalahkan kejelekannya, ditimbang pak antara baik dan jeleknya, itu masih banyak kejelek, masih banyak kebaikannya. Ingat loh, ini untuk ahlus sunnah loh ya, bukan ahlus bid'ah loh ya. Ingat loh, inti ahlus sunnah, kalau ahlus bid'ah nggak ada muazana. Kalau untuk ahlus bid'ah nggak ada muazana, bahkan muazana. Ini untuk ahlus sunnah. Di saat ahlus sunnah itu kebaikannya mengalahkan kejelekannya, maka lam tuzkar masawi'u, kejelekannya gak boleh disebut-sebut. Kita enggak lah, teman salah dikit disebut-sebut, teman salah dikit disebut-sebut, padahal kebaikan dia masya Allah banyak sekali. Atau seorang ustaz, ustaz itu masya Allah sampai pagi sampai malam itu ngurusin kita, sedikit salah disebut-sebut kesalahannya. Ustaz gak pecus ngajarnya, ustaz ini ngantuk ketika ngajar, gak persiapan ketika ngajar, wis disinggung terus. Padahal salahnya seberapa? Salahnya lo seberapa? Ini lo pak, gak ada ya gini ini. Makanya sebelum belajar itu belajar adab dulu. Makanya Imam Al-Rawi mengatakan apa? Sebelum kita belajar pelan-pelan, ta'allumul adab, belajar adab dulu baru ilmu. Sebab kalau kita enggak ngerti adabnya, ya gini pak permasalahannya. Guru salah tamperi, guru salah tamperi, guru salah enggak ngerti adabnya. Makanya ojo belajar nahwu, belajar dunia lain dulu, belajar adab dulu baru belajar yang lain. Karena apa? Kalau dengan kita mengerti adab-adabnya akan enak, akan enak. Nah kalau gak ngerti adab lebih, ya salah sedikit kampung, salah sedikit main, salah sedikit, ya ini karena gak ngerti adab-adabnya. Penting sekali dalam bab adab ini. Juga begitu mengajar, mengajar anak, anak salah adab, anak salah adab, ini juga keliru. Belajar dulu adab, cara mendidik, baru mengajar. Baru mengajar. Nah kalau main semuanya pukul, main semuanya antem, main semuanya celak, main semuanya ya gak karu-karuan pak. Belajar dulu adabnya. Nah kemudian setelah itu Imam Mawardi, wa idza ghalabat masabiu alal mahasin lam tudkar mahasin. Apabila kejelekan itu mengalahkan kepada kebaikannya, maka kebaikannya tidak usah disebut-sebut. Jadi mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Kalau memang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, jangan diangkat-angkat kejelekannya. Maka kebaikannya mengalahkan kejelekannya. Nah, kebaikannya bisa menempel kekurangan yang ada pada dia. Ini juga Pak, terjadi antar suami istri. Wahai istri, suami sedikit salah, diomeli. Istri salah, suami omeli. Padahal masya Allah, istri itu kebaikannya banyak sekali. Masak sekali gak enak, diapain Pak? Diomeli, masak gak pecus. Masa ya Allah, sekali itu tobaran yang waktu yang lain kan enak-enak terus kan, enak-enak terus kan. Kali itu enggak benar masanya, diwatomi, dimarahi. Itu loh Pak, enggak benar, enggak salah dengan kaidah ini. Kebaikannya itu bisa menembel kekurangan yang ada pada dia. Bisa menembel. Begitu. Kemudian setelah itu, qala Mawardi rahimahullah, berkata Imam Mawardi rahimahullah, fi adabid dunya waddin, huma min haqqi al-ikhwan, termasuk haknya persaudaraan. Termasuk haknya persaudaraan. Antafiro afwatahum wa tasturo zallatahum. Engkau ampuni afwatahum kesalahan mereka. Watasturo zallatahu, dan kamu tutupi kesalahan mereka. Ini hak persaudaraan. Hak persaudaraan. Di saat dia salah, kamu maafkan. Di saat dia salah, kamu tutupi. Kamu tutupi. Kita enggak Pak, teman salah, dibongkar kesalahannya. Ya kan Pak, wis jadi maafkan. Setelah itu di, dibongkar lagi kesalahannya, enggak ditutupin lagi. Itulah masya Allah dunia kita ini. Nah, li'anna man rama bari'an minal hamwati saliman minal zallati rama amrun muhwaza wa tarha wasfan mu'jaza. Bahkan sesungguhnya man rama, barang siapa yang ingin bari'an, seseorang itu lepas minal hafawati, dari kesalahan-kesalahan, saliman minal zallah, selamat dari kekeliruan-kekeliruan. Barang siapa yang ingin semisal ini, teman yang gak punya salah, teman bebas dari kesalahan, maka dia roma amrun murwaza, dia menginginkan sesuatu yang mustahil. Mustahil Pak, mustahil. Kalau kita punya teman harus bebas dari salah, selamat dari salah, itu mustahil. Mustahil. Waqtarha wasfan mu'jaza, dan dia mencari sifat yang amat sulit dan amat mustahil. Gak mungkin itu, gak mungkin. Waqtarha al-hukamau, dan sungguh telah berkata ahli bijak, ayu alimin la yahu, seorang alim mana saja yang dia tidak salah. Wa ayu salimin la yahu, dan jatuh silat mana saja yang dia tidak meleset pukulannya. Wa ayu jawabin la yahu, dan dermawan yang mana saja yang tidak pernah bakhil. Ya kan? Jadi di sini 3 poin. Alim mana saja yang tidak pernah salah? Yang kedua apa? Jago pukul. Yang mana saja yang tidak pernah meleset pukulannya? Ketiga, orang yang dermawan mana saja yang tidak pernah dia itu bakhil di dalam memberikan sesuatu yang ada pada dia. Pasti Pak, pasti. Gak mungkin tidak. Wong bakong dermawan pun terkadang dia bakhil. Orang yang jago pukul ketika bertengkar, ya pasti meleset, gak mungkin pada sasaran setiap saat. Gak bisa. Sudah salah. Ayolah. Baiklah, mudah-mudahan ya kajian yang singkat ini, tapi poin ini Pak yang kalau sudah Isa, nanti kita lanjutkan setelah Isa insyaallah. Kita lanjutkan setelah Isa insyaallah. Subhanallah, amin. Subhanallah. Sampai jumpa.